wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, ma ba'd. Ya, fadal niko, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa yaquluna innal mahluqati tusafu bijami'il kamalati allati yusafu biha al-khaliqu, wa yaquluna ma qalahu sahibul fususi fal-aliyu linafsihi walladhi yakunu lahu al-kamalu alladhi yastaw'ibu bihi jami'an nu'uti al-wujudiyati wa nasabil adamiyati, sawa'un kanat mahmudatan urfan au aqlan au syar'an au madmumatan urfan au aqlan wa syar'an, wa laisa dalika illa limusamma Allahi khasatan, wa hum ma'a hadzal kufri al-'azimi la yandafi'u anhum at-tanaqudu, fa innahu ma'lumun bil hissi wal aqli anna hadza laysa huwa dzaka, wa haula'i yaquluna ma kana yaquluhu al-tilmisani innahu sabata indana fil kashfi ma yunaqidu sarihal aqli, wa yaquluna man arada at-tahqiqa yaqni tahqiqahum falyatruk al-aqla wa syar'a, wa qad qultu liman khatabtuhu minhum ma'lumun anna kashfal anbiya'i a'zamu wa atammu min kashfi ghairihim, wa khabarahum asdaqu min khabari ghairihim, wal anbiya'u salawatullahi wassalamu alaihim yukbiruna bima ta'jizu uqulan nasi an ma'rifatihi la bima ya'rifun nasu biuqulihim annahu mumtani'un, wa yukhbiruna bimujazatil uquli la bimuhalatil uquli, fa yamtani'u an yakuna fi akhbaril rasuli sallallahu alaihi wasallam ma yunaqidu sarihal al-ma'quli. Kalau sarihal ma'quli, ada juga cetakannya sarihal uqul. Ya, sarihal uqul. Terus wa yamtani'u ay yata'arada dalilani qat'iyani sawa'un kana aqliyaini aw sam'iyaini aw kana ahaduhuma sam'iyan wal akharu aqliyan, fa kaifa biman da'a kashfan. Itu hamzah wasl biman idda'a, fa kaifa biman idda'a kashfan yunaqidu sariha syar'i wal aqli. Terus lanjut, wa haula'i qad la yata'ammaduna al-kadhiba lakin yukhayyalu lahum asya'u takunu fi nufusihim wa yazunnunaha fil khariji, wa asya'u yarawunaha takunu mawjudatan fil khariji lakin yazunnunaha min karamatis salihina wa takunu min talbisatis syayatini. Wahaulai alladzina yaquluna bil wahdati waw yuqaddimuna al awliya'a ala al anbiya'i wa yadhkuruna anna nubuwata lam tanqati kama yadhkaru an ibni sab'ina. An ibni sab'in. Ibnu sab'in itu nama orang ya. Abu Muhammad Abdul Haq Ibrahim Ibnu Muhammad itu yang dikenal dengan Ibnu sab'in. Terus wa nahwihi. Ya, dia ini sama ya, Ibn Sabin se-level dengan Tilmisani dan gurunya Ibn Arabi. Maqalah Riddahnya itu masyhur. Ya, itu. Dia sama murtadun juga, di antara kalangan murtadin. Ya, kalangan falsafah. Taib. Mana tadi Ibn Taimiyah? Halaman berapa di Ta'liq wal Bayan Syekh Fauzan? Tadi 362 ya. Nah, kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa yaqulun. Ya, dan mereka menyatakan. Ya, mereka menyatakan. Innal makhluq tusafu bi jami'il kamalat allati yusafu biha al-khaliq. Mereka menyatakan bahwasanya makhluk ini, mereka ini siapa? Kaum Wahdatul Wujud. Ya, kaum kufar. Ibn Arabi CS. Mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu disifati oleh seluruh, ya, disifati atau dia menyandang seluruh sifat-sifat yang sempurna seperti yang disandang oleh sifat Al-Khaliq. Ya. Karena yang namanya makhluk ya huwal khaliq, la farqa bainahuma. Ini pendapat mereka. Maka kaum ya Wahdatul Wujud mengkafirkan siapa saja yang membedakan antara khaliq dan makhluk. Ya. Bahkan mereka juga mengkafirkan hululiyah, padahal hululiyah itu udah kafir. Hululiyah itu udah kafir. Kenapa demikian? Karena hululiyah walaupun mirip pendapatnya dengan mereka, siapa yang bisa bedain antara hululiyah dengan Wahdatul Wujud? Hah? Kemarin Kalau Wahdatul Wujud, semua yang di alam ini adalah Khalik Allah. Semua adalah Allah. Nah, kalau Hululiyah kesalahannya menurut mereka, gimana kalau Hululiyah? Nah, taib. Khalik menempati makhluk. Berarti ada perbedaan antara Khalik dan makhluk. Ini pendapat Hululiyah. Nah, itu ada kerbau. Kerbau itu makhluk. Nah, ini hululiyah. Nah, khaliq ada di kerbau. Ya dan billah. Naudzubillah ini kan. Nah, ini pendapat hululiyah. Kata pendapat Wahdatul Wujud ini keliru. Karena mereka masih membedakan antara khaliq dan makhluk. Enggak ada tuh namanya khaliq makhluk pada kerbau. Yang ada di kerbau itu khaliq. Allah, Rabb semuanya. Naudzubillah. Ini kufurnya lebih dahsyat ini pada Yahudi Nasrani kata Ibn Taimiyah. Baik. Makanya ketika Wahdatul Wujud mereka mengkafirkan musyrikin Quraisy, Nasrani, kemarin apa? Bukan karena musyrikin Quraisy menyembah selain Allah, bukan karena Nasrani menyembah Isa. Karena mengatakan Isa adalah anak Allah, bukan. Kenapa? Karena mereka membatasi. Ya, menghasar, membatasi. Pencipta hanya pada Isa, hanya pada berhala-berhala. Seandainya mereka menyembah selain Isa, semuanya ada babi disembah, ada ini disembah, semua dianggap Allah, maka mereka menjadi kaum ahli tauhid. Iya dan billah. Naudzubillah. Ini gilanya ini kalau Wahdatul Wujud. Ya, di Indonesia pertama kali dipopulerkan oleh Syekh Siti Jenar. Ya, ada yang bela lagi Syekh Siti Jenar. Dianggapnya kita enggak paham ungkapan Syekh Siti Jenar. Iya dan billah. Ya. Kemudian wa yaqulun, dan mereka juga menyatakan ya maqalahu sahibul khusus sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, penulis buku Al-Fusus, fal'ali li nafsihi walladhi yakunu lahu al-kamalu alladhi yastaw'ibu bihi jami'an nu'uti al-wujudiyati wa nasabi wal adamiyah. Nah, ini yang dikatakan oleh Sahibul Fusus Ibn Arabi. Ini juga jadi pendapat yang mu'tamad dalam madhab Wahdatul Wujud. Ya, bukan wahdah ya, tapi wahdah. Wazannya fa'lah, bukan fi'lah. Ya. Bukan wazan fi'lah, wazan fa'lah. Saya sering dengar orang nyebut Wahdatul Wujud itu keliru. Wahdatul Wujud, fa'lah. Ya, bukan fi'lah. Nah, pendapat mereka apa? Bahwasanya Al-Ali, yang mereka maksud Al-Ali di sini siapa? Al-Khaliq, Allah ya. Linafsihi, yaitu yang maha tinggi bagi dirinya sendiri. Ya, huwallazi, dialah yang yakunu lahu al-kamalu. Dialah yang memiliki kesempurnaan, yastau'ibu bihi jami'an nu'ud, yang mengandung, mencakup seluruh nu'ud, sifat-sifat al-wujudiyah, ya, seluruh sifat-sifat wujud ya, wan nasab, ya, dan tingkatan nasab itu apa? Nisbah, tingkatan, wal al-adamiyah, tingkatan ketiadaan. Ini ajib ini. Jadi kata mereka Allah itu memiliki sifat wujud, juga memiliki sifat ketiadaan. Masih mending orang Asy'ari. Orang Asy'ari menghidap menetapkan sifat wujud, menafikan sifat Adam. Hah? Tahib. Barakallahu fikum. Tapi isbat sifat ini pun juga tidak berdasarkan dalil, hanya berdasarkan akal. Ya, penafian pun juga demikian. Tapi mending Asy'ari begini dibanding orang Wahdatul Wujud seperti ini. Mereka tetapkan sifat wujud, tetapkan juga sifat ketiadaan. Allah musta'an. Ya, kemudian sawa'un kanat mahmudan mahmudatan urfan au aqlan au syar'an. Ya, baik yang sifat tersebut itu semua terpuji berdasarkan kebiasaan, ya, berdasarkan akal maupun syariat. Au madmumatan, ataupun sifat tersebut tercela secara urfan, secara urf, kebiasaan, adat, atau secara akal atau syar'an. Walaysa dzalika illa li musammallahi khassatan. Dan semua itu dikhususkan untuk sesuatu yang satu aja dinamakan sebagai Allah semata. Allahu Akbar. Ya. Ini semua kata Syekh Shalih Fauzan di bayan, ya, Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan, kullu hadhihi dalalatun wal ilhadun. Semua ini kesesatan. Ya, ilhad, penyimpangan sikap ateis. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, lakinna syekha yuridu ayyasudda alaihim at-tariqa min kulli nawahi wa yabtulu ra'yahum ma annahu batilun fil badaha. Nah, namun Syekh di sini hendak menutup jalan untuk mereka kaum Wahdatul Wujud dari segala sisi. Dijelaskan dulu di sini. Ya, dijelaskan dulu untuk membatalkan pendapat mereka yang sesat ini. Taib. Walakin lamma kana haula ilahum wujudun wa yusifuna bil ubad wal ulama wa ashabil afkar kana labuda anna syekh yubayyinu dalalahum wa yubayyinu tanaqudatihim. Ya. Baik. Namun tatkala mereka ini memiliki eksistensi kaum Wahdatul Wujud ini, bahkan mereka disifati sebagai orang-orang yang ahli ibadah, disebut sebagai ustadz, kiai, syekh, ya, dan disebut sebagai ashabul afkar, pemikir, cendekia, ya, maka syekh mesti menjelaskan kesesatan mereka, menjelaskan sikap kontradiksi mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian wa hum ma'a kufrihim hada, kan begitu, penganut madzhab ini banyak sekali orang-orang yang dipandang di tengah masyarakat sebagai tokoh. Ya, sebagai tokoh. Ternyata dia memiliki pemahaman Wahdatul Wujud. Ini yang paling banyak zaman sekarang itu di universitas atau institut Ingkar Allah Ingkar Nabi. Yang sekarang ganti nama jadi Universitas Ingkar Nabi. Tadinya Institut Ingkar Allah Ingkar Nabi. Sekarang jadi Universitas Ingkar Nabi. Ganti baju karena udah dapat cemooh dari masyarakat, ganti baju. Tapi bajunya masih belepotannya ketahuan. Ya, belepotannya ketahuan. Hai barakallahu fikum. Dulu ada sopir bus di Jawa itu yang ugal-ugalan. Gila itu bisnya. Wah, kacau itu. Sering kecelakaan. Namanya Sumber Kencono. Karena dapat image yang negatif, ganti nama. Sumber Selamat. Sumber Selamat. Sopir kadang-kadang masih pakai baju yang lama, Sumber Kencono. Wah, gilanya, ya udah, sama aja. Di Jawa itu. Ya. Di Jawa kacau itu Sumber Kencono itu. Siapa yang pernah naik? Sumber Selamat. Antum? Sering balap. Hah? Sering balap. Oh iya. Kalau enggak balapan bukan Sumber Kencono namanya. Itu mah ini apa? PPD. Kan banyak yang ini. Jadi kan ada tuh. Supirnya banyak yang keluar tuh simbal kan. Hah? Supirnya kan keluar. Supir dari Sumber Kencana. Terus simbal. Jadi banyak sekarang mau nawar-nawar semua. Oh, sopir mantan alumni dia? Alumni ya tuh. kemana-mana. Allahu Akbar, ya, ngeri itu. Nah, mana lagi tadi? Ya. Wa hum ma'a kufrihim hadha la yandafi anhum at-tanaqud. Dan mereka ini di samping mereka kekufuran mereka, di samping kekufuran mereka ini, mereka juga tidak bisa yandafi menolak, menghindari kontradiksi ini. Nah, kontradiksi ini enggak bisa mereka hindari. Fa innahu ma'lumun bil hissi, ya, karena bagaimanapun ini sudah diketahui berdasarkan his. Hissi itu apa? Aspek indrawi. Wal aqli, maupun aspek akal, anna hadza laisa dzaka. Bahwasanya hal ini bukanlah yang itu. Bahwasanya hal ini bukanlah yang itu. Maksudnya apa tuh? Ya. Bahwasanya salah satu kaum yang menyembah bagian dari wujud yang mereka anggap keliru bukanlah kaum yang menyembah fenomena wujud yang mereka asumsikan tadi. Ya. Baik. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan, mazalal kalamu fi munaqashati Syekh li ahli al-wahdatil wujud. Jadi pembahasan ini masih berkisar tentang ya, dialog antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah terhadap kaum wahdatul wujud. Ya. Ya, mereka menyatakan bahwasanya madzhab mereka ya menyelisihi his indrawi dan akal. Ya. Kama huwa mukhalifun lisyarat. Sebagaimana hal ini madzhab mereka ini menyelisih syariat. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Ma'lumun," maka sudah tentu diketahui inkisamul qaun ila khaliqin wa makhluq. Ya, ini pendapat mereka. Apa? Diketahui pembagian ya alam semesta ini kepada khaliq dan makhluk, kepada rob dan hamba. Ya. Kepada rob dan hamba. Ini menyelisih mazhab mereka kan. Sedangkan makhlukat an makhluk-makhluk itu kan mukhtalifah, berbeda-beda. Falaisal kalbu wal fila. Yang namanya anjing bukanlah gajah. Walaisal khinziru huwa syata. Yang namanya babi bukanlah kambing atau sebaliknya. Kan begitu? Kalau wahdatul wujud, pendapat mereka sama. Pendapat mereka sama. Bahkan At-Tilmisani, ya, salah satu murid besar dari Ibnu Arabi, ya, karena dia anak Ibnu pertama di muridnya. Pas ibunya menjanda, dia tawarkan ibunya kepada Ibnu Arabi. Nikahlah Ibnu Arabi jadi dengan ibunya yang janda. Sehingga jadilah Ibnu Arabi guru dia. Guru dia sekaligus bapak tirinya. At-Tilmisani itu pasti ingat gak di pembahasan sebelumnya? Ketika ditanya, apa bedanya? Kenapa kalian menghalalkan istri kalian untuk disetubuhi, tapi kalian mengharamkan saudari kalian? Hah? Kata mereka apa? Itu sebenarnya halal juga. Karena sama. Ya, antara istri dan, karena semua satu wujud. Ya dan billah. Ini kan tanakut. Ya. Coba istri mereka antum, jangan antum yang ngambil, orang yang ngambil, nah, terus disetubui, diperkosa, ngamuk dia. Kalau dia ngamuk, kontradiksi. Kok bisa kalian menganggap halal semua perempuan, tapi kalian sendiri gak terima istri kalian dihalalkan oleh orang lain. Ya, istri kalian dihalalkan oleh orang lain, ini kontradiksi yang paling jelas nyata ya. Taibarakallahu fikum. Juga kontradiksi yang lainnya apa? Ya, tatkala mereka kita zalimi. Ah, jangan kita orang lain yang zalimi. Nampolin mereka, mereka lagi bengong, tonjok, cepak, pol, injek palanya. Ya. Cekek lehernya. Marah dia. Melawan. Ya, kita katakan, ini wahdatul wujud. Ya, ana indakum menurut antum kan ilahukum. Ilah, ini kan samaan. Kita sama-sama ilah, sama-sama rob. Enggak boleh saling mendahului. Sama-sama. Udah anggap aja sama. Mereka enggak terima. Pasti enggak terima. Ini yang pernah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Taib barakallahu fikum. Kullu syai'in mukhtalifun anil akhar. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya semua segala sesuatu itu berbeda dari yang lainnya. Bahkan sejenis saja manusia itu beda. Nugraha mutazawwij. Ya. Ya. Suyudi jomblo akut. Di sana. Nah. Ya. Suyudi jomblo akut. Raymond jomblo pasrah. Ya. Ya. Kalau si Ihsan jomblo slow. Jomblo slow. Ya. Kalau Zaki jomblo berdebar-debar. Ya kan beda-beda. Beda-beda, beda status, beda tampilan fisik, beda latar belakang, beda sifat. Ya, beda-beda. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini yang enggak diterima oleh kaum Wahdatul Wujud. Ya, saya masih bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan ya. Fa kaifa yuqalu innal kauna syai'un wahidun la yanqasimu? Gimana ceritanya coba alam semesta ini adalah sesuatu hal yang satu, tidak terbagi-bagi. Wa hadha huwa tauhid, emang tauhid kayak begini. Hah? Wa ma'lum anna hadha ghairu dzaka fi kulli syai'. Telah diketahui yang namanya yang ini bukan yang itu pada segala hal. Awalan al-khaliq wal makhluk. Yang pertama khaliq dan makhluk. Khaliq bukan makhluk. Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Beda antara khaliq dan makhluk. Wa tsaniyan al-makhluqatu la syakka annaha mukhtalifatun. Yang enggak diragukan lagi bahwasanya makhluk berbeda-beda, beragam laisa syai'an wahidan. Enggak satu. Fala yaqbalu hadha. Ya. Fala yaqbalu hadha aqlun min uqulil basyari. Maka akal manusia enggak nerima pendapat ini. Lakinn ad-dhalalah, namun kesesatan ini wal iyad billah, ya. Idza ukhida fi uqulin nas ja'u bil gharaib. Jika diambil dari akal manusia, maka mereka akan pergi, ya. Bil gharaib wala ya'nafuna min annahum يخالفون الأقول والفطرة فضلا عن أنهم يخالفون الشرائع والوحي المنزل فهذا كفر ما بعده كفر. Ya, maka kafirlah ahlu wahdatul wujud laisa ya ba'dahu kufrun hum akfaru ahlil ard. Jadi orang wahdatul wujud mereka udah kafir duluan, bahkan mereka sekafir-kafirnya manusia. Ya, bukannya setelah itu mereka kafir, enggak. Dari awal itu mereka udah kafir duluan. Kata saya, hum akfaru ahlil ard. Mereka orang yang paling kafir di dunia ini. Coba kita anggap siapa yang kafir ini. Misalkan komunis. Komunis enggak percaya Tuhan. Enggak percaya Tuhan. Mereka menganggap enggak ada Tuhan. Semuanya makhluk. Tayyib. Semuanya makhluk. Ya kan? Semuanya makhluk. Udah. Wahdatul wujud. Semuanya Tuhan. Maka semuanya Tuhan dan Tuhan dapat dihina-hinakan. Tuhan ada. Tuhan ini babi Tuhan. Kita Tuhan, semua Tuhan. Bahkan mereka mengkafirkan siapa yang membagi khalik dan makhluk di alam semesta ini. Maka enggak salah Syekh Shalih Fauzan menyatakan hum akfaru ahlil ard. Lihat di footnote nomor 1 halaman 363 yang pakai kitab Ta'liq wal Bayan, ala Kitabil Furqan Syekh Shalih Fauzan. Ada enggak? Nah, maka wahdatul wujud mereka adalah orang-orang yang paling kafir sealam semesta ini. Tidak ada. Ya. Hatta dari setan sekalipun. Iblis kafirnya maklum, cuman karena menganggap dirinya lebih baik. Dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Udah. Ya. Nah, ini kalau ini gimana coba? Iblis kalau bersumpah wali izzatika. Gila. Demi kemuliaanmu ya Allah. Ya. Iblis mengakui. Nah, ini mereka ini gila ini. Iblis saja ya, ini walaupun itu semua dari iblis, tapi iblis enggak berani punya keyakinan kayak gitu. Itu semua dari iblis. Iblis enggak berani punya keyakinan kayak gitu. Iya dan billah, ini ngeri sekali. Ya. Dan ini laku. Ya, di kalangan yang katanya cendekia, intelek. Ya. Di kampus-kampus, kalangan akademisi yang berkocok di Universitas Ingkar Nabi itu, ya semua sama kata mereka makhluk semua. Makanya mereka dulu punya poster ya anjing hu akbar. Ini wahdatul wujud ya kan, anjing akbar Allah itu kata mereka. Na'udzubillah. Ya. Ini beda madhab dengan yang di kampus yang lain. Ketika mereka mengadakan ospek buat mahasiswa baru, selamat datang di kampus tak bertuhan. Ini bukan wahdatul wujud berarti. Ya. Ini bukan wahdatul wujud. Ini udah ya, liberal ortodok. Ini udah liberal ortodok, udah ngeri yang kayak gini. Ngeri juga. Tapi yang paling ngeri itu yang anjing hu akbar. Ya, ini cuma dua kemungkinan, hululiyah atau wahdatul wujud. Udah dua aja. Hululiyah atau wahdatul wujud. Udah cuma dua itu aja kemungkinannya. Dua-duanya murtad sekafir-kafirnya penduduk bumi. Iya dan billah. Mana lagi tadi yang belum dibaca? Tai. Kemudian mana sekarang? Mana? Wa haula'i yaqulun ma kana yaquluhu At-Tirmizani. Dan mereka berpendapat seperti yang dikatakan oleh At-Tirmizani. At-Tirmizani ini yang tadi muridnya Ibnu Arabi. Ya. Dia saking ngefans sama Ibnu Arabi, dia berwasiat kalau saya mati makamkan di samping Ibnu Arabi. Ibunya menjanda, dia tawarin ibunya ke Ibnu Arabi. Pemikirannya gila, sama kayak Ibnu Arabi. Sama. Jadi orang kalau sesat kayak gitu tetap aja ada pengikutnya, ya Wah. Tetap aja ada pengikutnya. Ada. Yang namanya pengikut itu pasti ada. Ya, bahkan Nabi Rasul itu bisa jadi enggak ada pengikutnya. Nah, ya enggak di hadis Ibnu Abbas. Hadis tentang ya 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ya. Wa uridat alayya al-umamu umat-umat ditampakkan kepadaku kata Rasulullah SAW. Wa raitu sawadal adam. Zanantu annahum ummati. Fa yuqalu li ya innahum Musa wa qaumuh. Itu bukan umatmu, itu Musa dan kaumnya. Ketika Nabi bilang saya melihat umat yang banyak, saya pikir mereka adalah umatku. Ternyata itu Musa dan kaumnya. Dan saya melihat umat yang banyak lagi. Ya, ternyata itu adalah umatku. Sebelumnya Nabi bersabda apa? Wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rajulun wa ma'ahu ar-rahtu. Saya melihat Nabi pengikutnya cuma ar-rahat. Ar-rahat itu 3 sampai 10 ya. 10. Ya, pengikutnya cuma 3 sampai 10 aja. Pengikutnya. Wa raitu an-nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulat. Saya melihat Nabi pengikutnya cuma satu atau dua orang. Wa raitu an-nabiyya wa laisa ma'ahu ahdun. Saya melihat seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Ibnu Arabi pengikutnya banyak. Ya, maka kalau antum berpatokan kebenaran banyaknya pengikut, kesalahan ketiadaan pengikut, berarti masih berkocok ya akidah jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Jahiliyah menyebutkan hal itu. Di antara sifat jahiliyah ialah meyakini kebenaran kalau banyaknya pengikut, meyakini kesalahan kalau sedikitnya pengikut. Kalau yang sama yang hadis yang tidak berkumpul 40 orang itu dalam kesesatan itu masuk ke situ. Ke mana, Raymond? Yang ada yang hadis Nabi. Umatku tidak akan berkumpul 40. Hadisnya ada begini, la tastami ummati ala dolalah. Umatku tidak akan ya bersepakat di atas kesesatan. Artinya ijma umat itu maksum. Begitu Raymond. Ijma umat itu maksum. Umat ini umat maksudnya ulama umat. Kalau mereka bersepakat, la tastami ala dolalah. Tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Makanya yang namanya ijma, kesepakatan umat, ulama umat, bukan kalau yang awamnya kayak kita, kita mau bersepakat ya, mardud ijma una mardudun, kesepakatan kita tertolak. Kesepakatan ulama umat itu maksum. Makanya jadi masdar talaki dalam fikih dan akidah. Ya, dalam akidah tiga yang disepakat, yang tiga hanya tiga, nggak ada yang keempat. Quran, Sunnah, Ijma. Dalam fikih banyak, namun tiga yang disepakati: Quran, Sunnah, Ijma. Yang lainnya khilaf antara kias, ya, fatwa Ahlul Madinah, kemudian ya masalah al-mursalah, ya, kemudian ada namanya ya macam-macam lah, al-istihsan, ya, itu di pelajaran usul fikih. Nah, mana lagi tadi? Sekarang mana lagi? Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmizani. Ya. Oleh At-Tirmizani yang menyatakan innahu sabata indana fil kashfi mayunakidu sorihal akli. At-Tirmizani murid besar Ibn Arabi, sekaligus anak tirinya, menyatakan, ya telah valid, telah terbukti, ya di sisi kami, menurut ya telah terbukti, ya berdasarkan mukasyafah kasyaf mayunakidu sorihal akal, ya mengenai sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan akal yang jelas, ya. Baik. Jadi di sini kata Syekh Shalih Fauzan menerangkan ini, lihat di Ta'liq wal Bayan 323, halaman 323, footnote nomor 2 bawah. Yaqulun ma alaina minal aql. Nahnu sabata indana bil kasyf. Jadi orang-orang wahdatul wujud menafikan akal. Mereka enggak mau menetapkan akidah mereka berdasarkan akal, mesti berdasarkan kasyf. Ya, mukasyafah. Ya, mukasyafah itu ada dua kaum yang berlebihan. Yang pertama, golongan falsafat sufi, mereka menetapkannya sampai jadi sumber. Yang kedua, golongan mu'tazilah yang menafikan secara keseluruhan. Orang yang gak percaya adanya kasyaf itu mu'tazilah, mubtadi. Orang yang gulu terhadap kasyaf itu mubtadi, sufi falsafah. Ahlu sunnah menetapkan kasyaf tapi tidak gulu. Ya, keliru, jangan sampai antum gara-gara ini kaum wahdatul wujud bersandar pada kasyaf, antum menafikan kasyaf, jadi mu'tazilah ntar. Ya, kasyaf itu jelas, di wasitiyah ada, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Habdi Risalah ila Ahli Qasim juga menyebutkan ada, itu akidah Ahlus Sunnah. Pokoknya ini akidah dasar sebenarnya. Kasyaf itu ada menurut Ahlus Sunnah. Ahlu bid'ah yang menafikan dari kalangan Mu'tazilah. Yang gulu dari kalangan sufi yang kayak begini. Sufi-sufi ekstrim kayak begini. Dikit-dikit kasyaf, dikit-dikit kasyaf. Baik, mereka menetapkannya itu berdasarkan kasyaf. Alladzi dallahum ala hadhil umur. Kasyaf inilah yang menunjukkan mereka kepada akidah-akidah mereka ini. Kenapa mereka berkeyakinan seperti itu? Kasyaf katanya. Adanya kasyaf, karomah. Ya. Kasyfuhum waqti syafuhum hadhil asya. Yadunun annahum ya ikhtasau bi kasyfi. Mereka menyangka bahwasanya mereka itu dapat sesuatu hal yang spesial dengan kasyaf. Ya. Taib, yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya. Fahum la yubaluna bil uqul, maka mereka enggak peduli lagi dengan logika akal sehat, enggak peduli lagi. Maka kata mereka, nahnu na'tamidu ala ma kushifa lana minal asrar. Kita hanya mengacu kepada apa yang telah di ya kasyaf. Ya, dibuka si apa namanya? Disibak rahasia, berbagai rahasia kehidupan ini. Tahibar kalau fikum. Mereka enggak peduli lagi. Jangankan sama syariat, sama akal aja enggak peduli. Sama akal aja enggak peduli. Makanya akidahnya sekafir-kafirnya penduduk bumi. Gelok. Enggak ada namanya makhluk di alam semesta ini, kholik semua. Wahdatul wujud, satu wujud. Ya, enggak ada namanya kholik semuanya, enggak ada namanya makhluk. Semuanya kholik, semuanya adalah Rabb. Enggak ada hamba, semua adalah Rabb. Itu tauhid menurut mereka. Kapan dikatakan musyrik? Kalau seorang membedakan adanya makhluk dan kholik, adanya Rabb dan hamba, ajib nih. Baru dikatakan kafir dia, musyrik. Ya. Ini ajib ini. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, ya, man arada at-tahqiqah. Mereka menyatakan, ya, siapa yang menginginkan tahqiqahum, yaitu tahqiq mereka. Artinya apa maksudnya? Siapa yang ingin menjadi hakikat gitu. Man arada at-tahqiq, siapa yang ingin menggapai derajat hakikat, kan begitu ya. Dalam sufi itu ada hakikat, arif, ma'rifat, tingkatan tertinggi itu hakikat. Ya. Siapa yang ingin menjadi seorang yang hakikat, fal yatrukil aqla wasyar'ah, tinggalin akal syariat. Tinggalin, udah. Maka dia mesti tinggalin akal dan syariat. Barakallahu fikum. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, idan ma baqiya idza turika al aqlu wasyar. Terus apa yang sisanya kalau akal dan syariat ditinggalin? Hah? Ma da takunu nihayatu? Terus endingnya apa? Hah? Endingnya udah kesesatan aja udah. Hah? Akal syariat itu kan pemandu kita. dalam kehidupan ini, akal dan syariat. Syariat, akal, menalar, ya. Itu orang kafir gak punya syariat, dia masih bisa menghindari keburukan, masih bisa menghindari melakukan keburukan karena ada akal. Orang kafir sekalipun punya akal. Ini Nasrani ini, ya. Kenapa dia gak mau, ya, menzinahi ibunya sendiri? Wah. Orang ateis, ateis loh, ateis PKI ini, emaknya Gerwani, bapaknya Gerwono. Hah? Ini ateis, ateis, ateis. Dia kumpul kebo, kan gak kawin ya. Kawin pakai apaan? Nikah pakai apa? Maksudnya ritual yang mana? Paling adat gitu. Kembali ke arifan budaya lokal ya, nikahnya di sungai, mandi apa itu, udah nikah gitu. Ya, kawin, set, punya anak. Anaknya hasil persilangan antara satu PKI dan satu lagi PKI ya. PKI ya, Gerwani. Anaknya ateis juga. Mau gak anaknya zina ibunya tiap hari? Ya, padahal ibunya masih cantik gitu. Misalkan ibunya nikah umur 16, ya, anaknya udah umur 17, paling ibunya baru umur 34, kan begitu. Wanita umur 34 masih cantik kan? Ya, gak ngerti Suyudi, maunya dia 18. Nah, gitu. Mereka, dia, kita tanya ke si ateis yang anak ini, eh, kamu ibumu cantik, ayo, itu, kamu kan gak punya syariat, udah, setubuh aja ibumu, bapakmu gak ada tuh, setubuh aja ibumu, ibumu kan cantik, pasti dia apa pikir, gak punya syariat nih, gak punya otak apa saya, gitu lah. Hah? Si ateis itu mengatakan, emang saya gak punya otak apa, emangnya saya hewan apa? Kalau hewan dia, tuh ayam saya tuh ayam kate, ya, bertelur banyak, dirawat sama ibunya, udah gede, saya coba masukin dia pejantan anaknya, dikawinin emaknya, iya ayam. Itu ayam. Kalau ada teman saya datang, wah ini lakiannya, itu ayam gak punya akhlak tuh, saya bilang, bercanda. Kenapa? Itu dia anaknya nih, tuh dikawinin tuh emaknya. Nah dia akan mengatakan, bang saya ayam apa, kata dia. Artinya punya akal. Nah orang Wahdatul Wujud ya, menendang ini dulu semua, akal dan syariat. Syariat ditendang, akal ditendang. Makanya At-Tirmidzi menyatakan ketika dia diilzamkan oleh selainnya, kalau begitu halalkan dong saudari kamu. Hah? Limadza tuharrimuna az-zawjah? Limadza tuhalliluna az-zawjah wa tuharrimuna al-ukht? Kan begitu kata orang yang mendebatnya. Kenapa bisa-bisanya kalian menghalalkan istri, kok kalian mengharamkan saudari? Hah? Karena dia udah gak ada akal, akal dihindari, semuanya Wahdatul Wujud, sebenarnya kita juga mau menghalalkan. Nah, menghalalkan. Semuanya juga sama, halal. Ajib ini. Ini akal udah gak ada. Mereka mengatakan, siapa yang mau mencapai derajat tahqiq, lihat truk al-aqla wa syar'ah. Tinggalin itu, akal dan syariat. Ajib ini. Hah? Barakallahu fikum. Ini ngeri ini. Ya, tinggalin itu. Kemudian waqad qultu liman khatabtu minhum, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Saya pun pernah mengatakan liman khatabtu terhadap orang yang saya pernah berdialog minhum, dari kalangan mereka, kalangan Wahdatul Wujud, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Wa ma'lumun anna kasbal anbiya'a adhamu wa atamu min kasbi ghairihim, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, sudah diketahui bahwasanya muka syafahnya para nabi tentu lebih a'zam, lebih agung, lebih atam, lebih sempurna daripada muka syafahnya selain para nabi. Mau muka syafahnya sahabat kek, wali kek, ya, sunan kek, itu kata Ibnu Taimiyah kepada mereka. Wa khabaruhum asdaqu min khabari ghairihim, maka kabar, berita yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul tentu itu asdaq, lebih jujur, ya, lebih akurat informasi dari mereka itu daripada informasi kabar yang disampaikan oleh selain mereka. selain para nabi dan rasul. Ya. Wa yukhbiruna bima ta'jizu uqulun nasi an ma'rifatihi. Nah, para nabi dan rasul terkadang mereka memberikan informasi, mengabarkan sesuatu hal yang pengetahuannya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya. Tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Terkadang begitu. Ya, semisal sahabat diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di mata sahabat lalat itu semuanya berpenyakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adzubabu 'ala ina'i ahadikum." Nah, kalau seekor lalat itu jatuh ke salah satu wadah minuman di antara kalian, celupin, kata Nabi. Celupin dia karena satu sayapnya penyakit, satu sayapnya lagi penawarnya. Itu dinalar enggak oleh sahabat? Enggak, tapi sahabat itu punya keimanan. Ya. Keimanan dari syahadat yang mereka ucapkan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya tasdiquhu fima akhbara, membenarkan dari setiap apa yang Nabi kabarkan. Nabi ngabarkan bulan dibelah oleh Nabi memakai pedang, sahabat membenarkan, enggak ada yang protes. Enggak ada. Kalau kita kan nunggu penelitian dulu dari profesor Jepang, Jerman, oh ternyata benar di satu sayap nyamuk lalat ada obatnya, kita menunggu gitu dulu. Sahabat gak perlu nunggu-nunggu kayak gitu. Udah. Nah, pasti benar. Nah, yang apa yang Nabi sabdakan itu pasti benar. Kalau kita enggak, ya. Nabi menyatakan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, summa yakunu mistadarika alaqatan mistadarik, summa yakunu mudghatan mistadarik. Sesungguhnya kalian dikumpulkan di perut ibunya dalam bentuk sperma selama 40 hari, kemudian berubah dalam 40 hari kemudian dalam bentuk segumpal darah, kemudian baru 40 hari kemudian segumpal daging. Kalau kita terkadang nunggu penelitian dulu, oh iya benar. Fase pertama sperma di perut ibu jadi segumpal darah. Fase kedua dari 40 hari ke 80 hari itu masih segumpal darah, ya. Nanti dari fase ketiga dari 40 hari berikutnya dari 80 ke 120 hari itu berubah menjadi segumpal daging. Dan 4 bulan jadi daging. Ya, diteliti di USG, ya ini belum ada dagingnya, masih berumur 90 hari, masih darah aja. Pas 40, wah ini udah ada dagingnya nih. Wah, oh benar Rasul ya. Bahkan kalau kita gitu. Sahabat mah enggak pakai gitu-gitu, langsung imani. Sahabat enggak pakai, langsung imani. Ya. Abu Lahab ditahdir di Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, bukan cuma Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil. Ya. Wa mraatuhu hammalatal hatab. Begitu kan? Ayat itu turun Abu Lahab masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Masih hidup. Itu di Mekah awal-awal dakwah Abu Lahab nentang habis-habisan. Sahabat langsung mengimani Abu Lahab kafir. Padahal ada fase Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab kapan mati? 10 tahun setelah ayat itu turun. Tapi sahabat demi yakin dia kafir. Orang Al-Quran dijelasin dia kafir. Jadi gak ada sahabat yang husnudzon. Tapi bisa jadi dia dapat hidayah. Siapa tahu dia dapat hidayah. Siapa tahu. Kan? Gak ada sahabat yang pasti dia kafir. Kafir. Jelas, sahabat itu mengimaninya luar biasa. Informasi-informasi yang kayak begini. Sampai yang di luar jangkauan nalar, para sahabat mengimani. Semuanya. Ya. Nah, kemudian kata Ibn Taymiyah lagi. La bimuhalatil uqul. Ya. Para nabi terkadang menyampaikan sesuatu hal yang muhalat. Yang menurut akal itu, ya, sebagai hal yang mustahil. Namun diimani oleh pengikutnya. Diimani. Wayamtani wa yakuna fi ikhbari rasuli ma yunakidu sharihal uqul. Ya. Dan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kabar-kabar, informasi atau berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan dengan akal. Ya. Kan begitu? Tidak mungkin. Kalau kita rasa bertentangan dengan akal, berarti akal kita yang enggak mampu menalar. Buktinya apa? Tadi lalat setengahnya setelah di apa namanya diteliti, diriset, di uji coba ternyata benar. Berarti bertentangan dengan akal nggak? Gak ada. Kayak tadi, dikumpulkannya manusia di perut ibu, sperma, darah, daging. Awalnya dimampu dicerna akal gak? Sahabat kan zaman dulu mana ada USG-USG. Ya. Mau ke dokter mana yang SPOK, apa namanya? Spesialis kelahiran itu? SPOK ya? Ya. Mana ada ke bu dokter SPOK? Jangan ke pak dokter ya. Ya, haram, gak boleh. Kalau antum punya istri, istrinya hamil, dibawa periksa ke dokter cowok. Dokter cowok ya pasti diobok-obok. Terus antum diem aja gitu. Itu dokter gak ditonjok, ditendang gitu. Diem aja, ya udah darurat. Darurat. Pala bau menyan, maka aja darurat. Nah, darurat itu gimana? Darurat. Darurat antum mau dimatiin, mau gak mati ya, ini masih banyak bidan kok bawa ke dokter cowok. Terus suaminya nganterin, hey mas, ibu naik ibu, diperiksa, masuk ke kemaluannya, kan begitu, ya kan Nugraha? Belum, istrinya belum digituin, belum periksa sampai seperti itu. Bidan. Iya ke bidan. Ya. Tapi ngelihat ya, kalau saya selalu ngelihat istri saya. Ya. Nggak ngelihat, wah ini. Ya, baik ke bidan, jangan ke pak dokter. Kalau mau ke dokter, dokter yang perempuan. Ya, jangan yang ke dokter cowok. Ya, dokter cowok gimana ceritanya? Oh, masuk di akal nggak? Kita diem aja gitu ngeliat istri kita di. Ah, kalau saya masa tonjok, ada jarum suntik saya suntikin kan. Enak aja. Tonjokin udah. Kapan lagi nonjok gratis halal? Hah? Kan itu halal nonjok. Ketika dipegang istri kita tonjok halal. Kapan lagi? Iya, selama ini kan haram menunjuk orang dosa. Apa lagi nunjuk halal? Oh, kayak gitu. Nah, mana lagi tadi? Taib. Terus mana? Sawaun kana akliyaini au samiyaini. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul itu tidak akan bertentangan dengan akal. Baik keduanya itu adalah dalil akli atau dalil nakli. Dalil nakli itu dalil Quran Sunnah, wahyu, yang nakal, yang dikutip. Dalil akli, dalil rasional yang disampaikan oleh Rasul. Au kana ahaduha akliyan wal akhar sam'iyan. Atau salah satu dari kedua dalil akli atau salah satunya dalil nakli. Fa kaifa biman idda'a kasfan yunakidu shariha asy-syar'i wal aqli? Lalu gimana ceritanya ada orang yang mengklaim ya mendaku sesuatu berdasarkan mukasyafah yang ia bertentangan dengan syarat syariat dan akal yang jelas. Gimana ceritanya? Nah. Kok bisa seperti ini? Barakallahu fikum. Ini enggak mungkin. Ya. Ini kasyaf wahdatul wujud maksudnya. Wa haula'i qad la yata'ammaduna al-kadhibah. Ya. Mungkin mereka terkadang tidak sengaja berdusta. Lakin yukhayyalu lahum asya'u, namun berbagai hal diimajinasikan kepada mereka, dikhayalkan kepada mereka. Takunu fi nufusihim wa yadhununaha fil kharij. Ya. Diimajinasikan aja pada mereka, di jiwa-jiwa mereka, di diri mereka. Ya, lalu mereka menyangka itu semua real di alam nyata. Wasya'u yarawnaha takunu mawjudatan fil khariji, lakin yadhunnunaha minal karamati salihin, wa takunu min talbisati sayatin. Ya, begitu juga. Ada hal-hal yang mereka lihat wujudnya, keberadaannya di alam nyata. Lalu mereka sangka hal tersebut salah satu karamah orang-orang soleh. Padahal itu tidak lain merupakan tipu daya setan. Wa haula'i alladziina yaquluna bil wahdati qad yuqaddimuna al anbiya'a lil anbiya' wa yadhkuruna ayyan anna nubuwwata lam tanqati kama yudhkaru an ibni sab'in wa ghairihi. Dan orang-orang yang menganut paham wahdatul wujud ini, ya, mereka ya lebih mengutamakan para wali daripada para nabi. Mereka mengatakan menegaskan bahwa kenabian itu tidaklah terputus. Ya. Kenabian itu tidak terputus. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sab'in dan yang lainnya. Ya. Maka lihat deh, orang-orang Wahdatul Wujud sekarang yang mereka berkedok orang-orang liberal. Pemahaman apa itu namanya Ahmadiyah mereka tidak ingkari. Karena kenabian itu enggak terputus. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sab'in ya dan yang lainnya. Ya, kata mereka kenabian itu enggak terputus, bukan Muhammad aja penutup para nabi. Nauzubillah. Ya, kenabian itu terus berlanjut sampai hari kiamat. Allah tetap mengutus para nabi. Ya, Allah tetap ya, mengutus para nabi. Iya dan billah. Ya, akhirnya mereka yang membuka sendiri pintu para kadzabin wal mudda'in linubuwah. Ya, membuka pintu para pendusta, ya, orang-orang yang suka mengaku-ngaku sebagai para nabi. Ya. Baik, cukup. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.